sisi malam yang sunyi, bergetar tali jiwa dan gelora cintaku. Kusangka engkau yang datang untuk menghapus luka dan merendah cintamu di atas deritaku yang lama aku rasakan setelah kepergianmu. Sering